نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Para umat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan Jumat pagi ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Para umat yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang masalah alergi ya pada anak, ya di mana dokter yakni Dr. Ahmad Sittin yang dinukil oleh Syekh Mustafa Al-Adawi menasihatkan untuk tidak terlalu khawatir terhadap alergi dan hendaknya tidak memberikan obat-obat kimia, ya sebaiknya tidak terus-menerus memberikan obat-obatan kimia kepada anak, terutama antibiotik, kecuali ya dalam kondisi yang sangat penting ketika terjadi infeksi bakteri, ya ketika terjadi infeksi bakteri dan itu pun dengan dosis yang seminimal mungkin, jangan bermudah-mudah memberikan antibiotik, ya jangan bermudah-mudah memberikan antibiotik. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru sekarang berkaitan dengan penyakit kulit. Di sini Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu taala menampilkan nasihat dari Dr. Usamah Faudah. Ya, Dr. Usamah Faudah ini seorang dokter spesialis amrad al-jildiyah, ya spesialis penyakit kulit wa tanasiliyah bil mansurah dan kelamin. Dokter spesialis kulit dan kelamin di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Mansurah Mesir. Jadi beliau akan memberikan nasihat-nasihat yang berkenaan dengan kesehatan kulit bayi. Kata beliau, lil ummahat nasaih tibbiyah fi takhassusil jildiyah. Bagi para ibu ada nasihat kedokteran, nasihat medis yang berkaitan khusus dengan kulit. Yang pertama kata beliau, ini satu, beliau memberikan suatu kaidah ya, bahwa kesehatan bayi itu sangat tergantung pada kesehatan ibu, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ini saya kira prinsip yang sangat penting untuk diketahui kita bersama, bahwa kesehatan anak kita itu sangat tergantung dengan kesehatan ibunya. Jadi kalau ibunya itu sehat, baik secara jasmani maupun rohani, maka insya Allah anak-anak itu akan sehat. Tapi kalau ibunya sendiri ya sakit secara jasmani maupun secara rohani, maka perkembangan anak-anak pun akan terganggu. Jadi ini adalah prinsip pokok ya dalam merawat anak-anak, ibu itu harus fit, ibu itu harus sehat. Oleh karena itu, para ayah hendaknya dia berusaha ya menjaga kesehatan sang ibu. Jangan kemudian ibu itu di beri misalnya pekerjaan yang melebihi kemampuannya, ya nanti ibunya kecapean, secara kejiwaan stres, secara fisik juga dia lemah, akhirnya anak-anaknya malah tidak terurus. Ini saya kira catatan yang sangat penting ya bagi pasangan suami istri ya, yang menginginkan anak-anaknya tumbuh berkembang dengan baik, maka kondisi sang ibu ini harus perlu dijaga. Kata beliau, awalan al-ihtimamu bisihatil al-jasmaniyah wa nafsiyah huwal bidayatul haqiqiyah lihtimami bisihati tifli al-jasmaniyah wa nafsiyah bisifatin ammah. Kata beliau, yang pertama, yang paling utama adalah memperhatikan kesehatan ibu, baik dari sisi jasmani maupun dari sisi rohani. Ya, perhatian kepada kesehatan ibu dari sisi jasmani maupun rohani adalah permulaan hakiki ya terhadap perhatian ya, dari perhatian terhadap kesehatan anak baik dari sisi jasmani maupun rohaninya dalam bisifatin ammah secara umum. Jadi secara umum yang diinginkan oleh beliau bahwa kesehatan anak ini sangat tergantung pada kesehatan ibunya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya. Jadi kalau ibunya itu tenang, bahagia, gembira, anak-anaknya akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau ibunya stres, tertekan, ya, apalagi capek, ya, misalnya kadang sering saya dapati ya, jarak kelahiran yang sangat dekat ya, antara satu anak dengan anak lainnya. Ya, baru saja melahirkan tiba-tiba sudah hamil lagi, ya. Belum sempat disusui sudah hamil lagi. Akhirnya jaraknya dekat, ibunya kemudian harus mengasuh anak-anaknya sendirian, bapaknya nggak peduli. Apalagi lihat bapaknya pulang-pulang main HP, waduh tambah stres ibunya. Maka ini akan menimbulkan efek negatif terhadap tumbuh kembang anak. Baik, jadi kata beliau, tumbuh kembang anak yang baik ini sangat bergantung pada kebaikan, ya, pada kebaikan atau kesehatan sang ibu, ya, kesehatan sang ibu. Baik. Kemudian kata beliau, wa bi sihhati jildihi wa sya'rati bi sifatin khassah qabla wa ba'dal wiladah. Demikian juga tergantung pada kesehatan atau dilihat pada kesehatan kulit dan rambut. Ya, secara khusus terutama sebelum dan setelah melahirkan. Ya, jadi sebelum dan setelah dilahirkan, ya, anak itu, kesehatan anak itu bisa dilihat dari kulit dan rambutnya. Dari kesehatan kulit dan rambutnya. Kalau kesehatan kulit dan rambutnya itu terjaga, biasanya anak-anak itu juga tumbuh dengan baik. Tapi kalau dari awal kesehatan ada gangguan pada rambut dan kulitnya, maka ini adalah indikasi adanya kekurangan pada kondisi sang anak. Kata beliau, jildut tifli wal multahaqatuhu minasyari wal adfar huwal mir'atu tu'kisu halata jismihi wa sihatihi. Maka kulit sang bayi dan yang berhubungan dengan kulit tersebut seperti rambut dan kuku, ini merupakan cermin yang merefleksikan keadaan jasmani sang bayi dan kesehatannya. Ya. Jadi menurut beliau, untuk melihat kondisi bayi itu yang pertama kali bisa kita perhatikan adalah rambut, kulit, rambut dan kuku sang bayi. Ya, kalau ada gejala-gejala tertentu, melihat ada gangguan terhadap organ-organ tersebut, maka ini menunjukkan bahwa kesehatannya sedang terganggu. Ya. Qala fajarirun bil mutaba'atun wa mulahadhatun mulahadhatu ayyi taghyirat fil jild wasyar wasyar wal athfar. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi seorang ibu untuk senantiasa memeriksa perubahan-perubahan yang terjadi pada kulit, rambut dan kuku sang bayi. Ya. Jadi ini kaidah pokok yang berkaitan dengan kesehatan kulit, ya. Jadi ibu-ibu harus melihat keadaan kulit sang anak. Kalau ada gejala-gejala tertentu, misalnya bintik merah, ya, atau ketika dipegang kulitnya terasa hangat, nah ini ada sesuatu pasti. Ada sesuatu yang terjadi mengganggu kesehatan anak. Kemudian beliau berbicara tentang kesehatan, tentang kebersihan, ya, tentang pentingnya menjaga kebersihan bayi. Qala yajibu 'alal um al-ihtimam bil istihmami tifli bi sifatin dawriyatin lil hifadhi 'ala jildihi wa a'dha'ihi bi sihhatin jayyidah. Wajib bagi ibu untuk memperhatikan, ya, atau untuk memperhatikan dalam memandikan bayi, ya, dalam memandikan bayi. Istihmam itu mandi, ya, ya, bisifatin dauriyah, secara rutin. Jadi mandi itu harus dilakukan secara rutin, lihifadhi ala jildihi wa a'dha'ihi, ya, bisihatin jayyidah, untuk menjaga kulit dan anggota tubuh sang bayi dengan bisihatin jayyidah, agar senantiasa sehat dan agar senantiasa terpelihara, ya, agar sehat dan terpelihara. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, wal afdalu da'iman istimalul ma'il fatir, ya. Dan yang afdal adalah menggunakan air yang hangat. Ya, jadi yang afdal adalah menggunakan air yang hangat sehingga anak-anak itu tidak terkejut dengan dinginnya suhu air. Qala wa laysa al-istihmam fi haddi dhatihi huwa sababun sababu isabati tifli bil bard. Dan perlu kita ketahui bahwa mandi itu, ya, mandi itu dengan sendirinya bukanlah sebab anak itu kedinginan. Ini satu hal yang perlu diluruskan di tengah-tengah kita. Mandi itu bukan sebab anak itu kedinginan. Loh, lantas apa Ustaz? Kok habis mandi kedinginan? Walakin as-sababul hakiki huwa adamu tajfif jildin wa sya'rin tifli jayidan. Sebab anak itu kedinginan adalah, ya, dia tidak segera dikeringkan, ya, kulit dan rambutnya dengan baik. Inilah yang menyebabkan anak-anak kita kedinginan. Jadi bukan mandinya itu, para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mandinya itu yang menyebabkan anak-anak kita kedinginan, tapi tidak segera dihanduki, ya, tidak segera dikeringkan. Inilah yang menyebabkan anak-anak itu kedinginan, bukan mandinya. Ya. Au ta'arrudu li tayaratil hawa, atau dia dibiarkan, ya, dengan cuaca, ya, dibiarkan dengan pergantian cuaca atau dengan cuaca yang terbuka. Jadi tanpa dipakaikan baju, dia sudah di ini, sudah dihanduki tapi tidak segera dikenakan baju. Maka dia terkena udara yang dingin. Ya. Dia terkena udara yang dingin. Inilah yang menyebabkan anak-anak kita demam, kedinginan, ya. Karena yang pertama tidak segera dihanduki, kemudian yang kedua dia terpapar udara dingin, ya. Terpapar udara dingin. Sehingga kalau anak itu mandi, langsung dihanduki, langsung dikasih baju. Jadi enggak terlama dia kedinginan, ya. Qala wa ansabul mawa'id, ya, wa ansabul mawa'id listihmami tifli huwa muntasafun nahar. Dan waktu yang paling cocok untuk memandikan bayi itu adalah pertengahan siang, au fil masa, atau di sore hari, ya. Atau di sore hari. Ini kalau mandinya itu sekali, ya. Jadi beliau ini di Mesir, ya. Di Timur Tengah itu biasa orang tuh mandi sekali. Dan itu tidak bau, ya. Kalau kita kan negara tropis, jadi lebih gampang berkeringat. Kalau di sana itu udaranya lebih kering, sehingga mandi satu hari pun tidak, satu hari sekali pun tidak menyebabkan badan itu bau, ya. Sehingga mandi ya mungkin sekali sehari. Ya kalau kita di negara tropis, mandinya itu dua kali sehari. Ya, kalau mandi sekali sehari masih bau. Ya, nanti kata beliau kalau ingin dimandikan sekali sehari, maka waktu yang cocok adalah di pertengahan siang atau di sore hari. Wa yustahsanu an yakuna fi hujrati naumihi, dan yang lebih baik adalah dimandikan di kamar tidurnya. Jadi airnya itu disediakan di sana, kemudian kan namanya bayi kan cuma dilap-lap, ya. Sabuni dilap-lap, kemudian dikeringkan. Jadi tidak di kamar mandi, ya. Tapi kalau ini enggak jadi masalah, ya. Mungkin beliau mengkhawatirkan kalau di kamar mandi itu dingin, ya. Lebih ekstrim dinginnya daripada di kamar. Qala wa yakunul hammam qabla ar-radha'ah hatta la tata'athara ma'data tifli bi harakatihi khilal al-hammam. Ya, kata beliau kemudian memandikan itu, ya, memandikan bayi itu sebaiknya dilakukan sebelum dia disusui, qabla ar-radha'ah. Agar apa? Agar lambungnya itu tidak bergerak-gerak, ya, tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan, ya, lambungnya tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan yang dilakukan ketika mandi. Ya, habis menyusui perutnya penuh, kemudian mandi itu kan dibolak-balik, ayo nak punggungnya, dibolak-balik, ya. Ini kata beliau akan berpengaruh nanti pada lambungnya, sehingga bisa jadi muntah dia, ya, muntah dia. Oleh karena itu sebaiknya memandikan itu dilakukan sebelum menyusui, ya. Jadi mandi kemudian menyusui, habis itu tidur dia enak, ya. Fayataqayya, ya, ar-radha'ah idza kana al-istihham ba'daha. Maka seringkali anak itu muntah apabila mandinya dilakukan setelah menyusui. Jadi menyusui dulu baru mandi, ini menyebabkan anak muntah. Qala wa yumkinu istimalu ba'di syambuhat al-khasa allati la tu'dhil 'ain inda tasarrubi ilaiha hatta la yakrahu tiflu al-hammam. Dan dikemungkinkan untuk mempergunakan sebagian sampo yang khusus yang tidak menyakitkan mata sang bayi. Artinya yang tidak menyebabkan perih. Ya, jadi ketika memandikan bayi kita pakai sampo khusus bayi. Ya, merek apapun itu yang cocok bagi anak kita yang tidak menimbulkan perih. Kenapa? Ya, kalau dia merasa pedih, ya, mendapatkan kepedihan ketika mandi, anak itu menjadi tidak suka mandi. Trauma dia, ya, mengalami trauma. Waduh, kalau mandi itu matanya pedih, nggak mau. Jadi ketika suruh mandi sampai lewel-lewel dia, ya, nangis kalau disuruh mandi. Kenapa? Karena itu tadi, mandi itu nggak enak. Mandi itu nggak enak. Nah, tapi kalau mandi itu kita buat enak, ya, sampo-nya bukan sampo yang membuat mata pedih, kemudian ketika memandikan sambil dipijat-pijat, terus kecium aroma enak, ya, aroma bayi itu kan enak, ya. Sampo bayi atau sabun bayi itu enak, ya. Nah, anak tuh jadi suka mandi. Jadi kalau mau mandi, matanya langsung ceria, misalnya. Ayo, ayo nak, mandi. Langsung matanya melotot. Terus kakinya gerak-gerak. Senang dia kalau mendengar kata mandi. Ya, ini perlu kita perhatikan. Jangan memberikan sampo yang menyebabkan mata bayi kita perih. Qala wa kadzalika 'alal um al-muhafadzatu 'ala malabisit tifl jafatan wa nadhifatan bistimrar hatta tatajannabu hudutsu iltihabat bil jild. Demikian juga wajib bagi para ibu untuk menjaga pakaian anak-anaknya. Pakaian anak-anak itu senantiasa kering dan bersih. Harus senantiasa kering dan bersih sehingga terjauhi dari infeksi, ya. Jadi usahakan agar pakaian yang dipakaikan kepada bayi kita itu adalah pakaian yang bersih dan kering, ya. Karena pakaian yang kotor, demikian juga pakaian yang lembab, ya, yang belum bersih secara sempurna, ya, akan menyebabkan peradangan pada sang anak. Baik, ini yang berkenaan dengan kebersihan bayi. Saya kira ibu-ibu sudah paham, ya. Intinya ibu-ibu jaga kebersihan bayi kita. Jangan malas untuk membersihkan mereka, ya, memandikan mereka. Kalau ibu-ibu Indonesia insya Allah, ya, paham, ya. Nggak malas sih, malah suka mandikan bayi itu, ya. Hiburan sendiri bagi ibu-ibu. Baik, kemudian kata beliau, iltihab, ya, mantiqatul kafulah. Kemudian perkara yang selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu berkaitan dengan kulit adalah infeksi atau radang yang sering terjadi di mantiqatul kafulah, di sekitar popok. Ya, jadi kan bayi itu menggunakan popok. Nah, terkadang sering terjadi iritasi atau terjadi radang di dekat area popok. Nah, ini sebabnya apa? Sebabnya bisa jadi bahan popok itu terlalu kasar atau tidak cocok untuk anak-anak kita, ya, atau sirkulasi udara popok itu kurang bagus, ya, sehingga menyebabkan apa, tumbuh kembangnya jamur. Jadi dia lembab, kemudian mikroba dan jamur itu tumbuh, ya, bakteri dan jamur itu tumbuh di sekitar area popok, ya, di selangkangan. Maka kita pemilihan popok juga harus tepat. Qala walil wiqayati min dhalika yajibu tajannubu istimalil malabis dakhiliyah mas'al masnu'ah, ya, min alyaf as-sina'iyah aw ayyi syai'in akhar yamna'u jafafal balal. Untuk menjaga iritasi, agar tidak terjadi iritasi pada area di seputar selangkangan atau di daerah popok, maka wajib bagi seorang ibu untuk menjauhi penggunaan pakaian-pakaian dalam yang dibuat dari serat sintetis. Apa kalau bahasa kita? Poli... Apa? Bahannya itu? Kalau sintetis itu? Ya. Poli... Apa? Coba ada yang ingatkan saya. Apa namanya bahan sintetis? Kadang-kadang kan ada polister, ya. Polister. Ya. Jadi kalau sebagai pengganti katun, kadang-kadang kan ada bahan itu dibuat dari polister, ya, serat sintetis. Atau dari materi apapun yang mencegah jafaf al-balal, ya, yang mencegah keringnya kelembaban. Ya, ya, jadi ada sebagian bahan itu yang justru mengekalkan kelembaban kulit. Ya, kalau kulitnya terus lembab, ya maka mikroba itu berkembang pesat. Oleh karena itu carilah bahan yang mudah menyerap kelembaban itu sehingga kelembabannya itu cepat hilang. Kalau kelembabannya itu cepat hilang, maka mikroba dan jamur-jamur ya ini akan hilang juga. Tidak punya kesempatan untuk berkembang. Baik. Au yamna'u al-hawiyah at-tahawiyah au tahwiyah. Au yamna'u at-tahwiyah atau menggunakan bahan-bahan yang mencegah sirkulasi udara. Ya, jadi perhatikan popok yang dipakai itu bagaimana sirkulasi udaranya. Ya. Kadang ada sebagian orang bilang itu yang penting popok tuh mahal, Ustaz. Ya, kalau pakai Pampers yang premium itu ya insya Allah nggak bakal iritasi, katanya gitu ya. Tapi ada juga anak teman itu yang alergi dia, ya. Kadang-kadang nggak cocok ya pakai barang mahal. Pakai popok yang lebih murah malah cocok. Maka hendaknya diperhatikan ya, popok bayi hendaknya bagus sirkulasi udaranya. Li'annaha qad tadurrul jilda dararan mubasyiran ka'an yuhditha minha hasasiyah li masyiatin min maknunatiha as-sina'iyah. Karena ini bisa memudaratkan kulit ya, secara langsung dararan mubasyiran. Ya, atau mubasyaran. Jadi langsung terjadi kemudaratan ya pada area sekitar selangkangan, kan yuhditha minha hasasiyah, seperti munculnya alergi, ya munculnya alergi limasyatin min maknunati sinaiyah karena bersentuhan dengan bahan pembentuk popok tersebut. Jadi ada ketidakcocokan antara kulit dengan bahan pembuat popok tersebut. Au annaha tatasabbabu fi qillati tahwiyatil makan wa su'ubati at-tabakhur ma'a wujudi al-bakteria wal fitriyat. Ya. Atau dia menyebabkan ya bahan tersebut menyebabkan qillati tahwiyah. Ya. Terbatasnya sirkulasi udara dan susahnya penguapan. Al-tabakhur artinya penguapan, susah menguap. Jadi kalau basah-basah terus ma'a wujudil bakteria wal fitriyat, ya bersamaan dengan itu muncul bakteria, bakteri dan juga jamur, ya jadi jamur dan bakterinya hidup dengan pesat, senang dia karena daerahnya lembab. Fatuh ditu al iltihab fi hadhil mantiqah, maka muncullah iritasi atau peragangan pada tempat ini. Maka hati-hati perhatikan, ya cari popok yang ideal untuk anak kita, ya. Katanya malah kan yang popok yang dibikin sendiri itu ya dari kain katun itu malah bagus ya, itu malah bagus dan lebih apa cinta lingkungan ya, lebih menjaga lingkungan. Karena kalau popok yang kita beli itu ya itu sulit terurai ya. Jadi kalau misalnya bisa menggunakan popok kain yang nyaman dari bahan katun, maka anak kita dipakai ini walaupun agak repot ya, walaupun agak repot harus sering ganti popok, tapi ini lebih sehat. Qala li hadza min al mustahab istimal kafulah aw alifah al qatniyah. Oleh karena itu disukai untuk mempergunakan popok ya, popok kain yang terbuat dari katun. Katun itu kan kapas ya, jadi dia cocok dengan kulit kita. Makanya kalau baju yang 100% katun itu mahal. Kenapa? Karena memang dia lembut dan cocok dengan kulit kita. Ya, maka disarankan untuk ibu-ibu menggunakan popok yang terbuat dari katun. Wa taghyiruha bistimrar indama tabtil atau tabtul. Dan hendaknya segera diganti ketika popok itu sudah basah. Jadi setiap kali popok itu basah segera diganti. Wa yumkinu istimalu ghusul arbaman janat albamarjanat albarmanjanat almukhaffaf inda istibdalil malabis almuballalah. Dan juga disarankan atau boleh untuk menggunakan lotion ya, cairan permanganate. Cairan permanganate ini kalau di kita lihat di apa di situs-situs kesehatan adalah cairan untuk membersihkan kuman. Ada namanya potasium permanganat, ya, potasium permanganat. Ini adalah cairan untuk membersihkan kuman. Maka bisa kita pergunakan, tapi apa? Mukhaffaf, yang dicairkan. Jadi bukan cairan kentalnya, tapi sudah diencerkan. Ya, cairan permanganat yang sudah diencerkan setiap kali mengganti pakaian yang basah. Jadi sebelum diganti popoknya, ya, daerah sekitar selangkangannya itu diberi cairan permanganat yang telah diencerkan untuk mencegah berkembangnya bakteri. Baik, ini permasalahan kedua yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Jadi permasalahan pertama itu masalah mandi, kemudian yang kedua masalah popok. Jadi keringnya daerah selangkangan ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan iritasi pada anak-anak kita. Kemudian beliau berbicara tentang beragam penyakit kulit. Ya, beragam penyakit kulit. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, ya, bahwa penyakit kulit atau atoful jildi, ya, penyakit cacar, ya, munculnya ruam-ruam berwarna merah pada kulit anak-anak kita, ini ada dua jenisnya, ibu-ibu. Yang pertama adalah ruam-ruam yang diikuti oleh suhu badan yang meningkat. Jadi ruam-ruam yang muncul diikuti dengan demam, ya, dengan panas badannya. Ya, kemudian yang kedua adalah ruam-ruam yang tidak diikuti oleh suhu badan yang meningkat. Jadi hanya sekedar ruam saja, tanpa disertai dengan suhu badan yang meningkat. Kata beliau, tofhul jildi, penyakit cacar. Hunaka tofhul jildi mashubun birtifai darajatil hararah. Di sana ada ruam-ruam, ya, munculnya bercak-bercak atau apa, ya, ruam, betul, ya, ruam. Ya, ruam-ruam pada kulit mashubun birtifai darajatil hararah, yang disertai dengan kenaikan suhu tubuh. Jadi beliau akan berbicara tentang ruam-ruam di kulit yang muncul disertai dengan apa? Meningkatnya suhu tubuh bayi. Ya. Kemudian kata beliau, al-jadiri awil jidril kadhib aw jidril al-ma'i. Yang pertama disebut sebagai cacar air. Ini nama-nama cacar air, ya. Ya. Jadi ada namanya itu cacar air. Apa itu cacar air? Cacar air itu adalah munculnya ruam-ruam merah yang disertai dengan naiknya suhu badan. Qala yuzhiru fihi taf atafhu min awwali bad'il tifa'il hararah. Maka ruam-ruam ini muncul, yang jenisnya cacar air ini akan muncul dari mulai awal, ya, meningkatnya suhu tubuh. Jadi dari awal ketika anak itu sudah mulai panas, ya, ruam-ruamnya muncul. Qala wa yuzhiru thumma yamtaddu ila ra'si wal atraf. Kemudian ruam-ruam ini muncul lalu semakin panjang menuju ke arah kepala dan ujung-ujung anggota tubuh. Ya. Jadi dia akan muncul kemudian memanjang ke arah kepala dan juga memanjang ke arah atraf, ya, ujung-ujung anggota tubuh. Ke arah tangannya, ke arah kakinya. Qala wa yuzhiru fi ashkalin muta'addidah. Dan dia muncul dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya. Jadi bentuknya itu berbeda-beda. Hububul hamra wa huwaisilatil ma'iyah wa buthur. Kadang dia muncul, munculnya itu adalah dengan apa? Dengan munculnya hubub hamra, bintik-bintik kemerahan. Ya, hubub hamra, bintik-bintik kemerahan, wa huwaisilat al-ma'iyah. Dan huwaisilat itu apa? Titik-titik yang berwarna, yang berisi air. Nah, nama juga cacar air, ya. Jadi ada bintik-bintik yang berisi air. Wa buthur, demikian juga muncul bisul-bisul. Wa tastamir حوالي أسبوعين أو ثلاثة نعم حوالي أسبوعين أو ثلاثة لتمام الشفاء dan dia akan berlanjut sampai sekitar 2 minggu atau 3 minggu sampai kemudian sembuh. Nah, ini namanya cacar air. Jadi kalau melihat ada bintik-bintik merah disertai dengan panas yang semakin meninggi, maka ini adalah cacar air. Baik. Kemudian yang kedua, ya. Al-Huma al-Kirmiziyah. Al-Huma al-Kirmiziyah. Ya, apa itu Al-Huma al-Kirmiziyah? Itu kalau bahasa Inggrisnya Scarlet Fever. Scarlet Fever, demam scarlet. Demam scarlet. Ya, ini juga munculnya ruam-ruam pada kulit, ya, yang disertai dengan suhu tubuh yang meningkat. Qala yudhiru fi tafah fi yaumi tsani min bad'i iltifa'il hararah. Maka akan muncul ruam-ruam kemerahan pada hari kedua sejak suhu tubuh itu naik. Jadi ketika anak itu demam, pada hari kedua mulai muncul ruam-ruam berwarna merah. 6. Qala wa tamayyazu at-tafhu bi buhtani laun haulal fam ya wa arnabatil anf ma'a tawarrumi wa ihmirari al-lisan alladhi yusbihu syabihan bil farwalah. Gejalanya bagaimana? Ya, gejalanya adalah munculnya warna pucat di sekitar mulut dan juga di ujung hidung. Yang disertai dengan tawarrum wa ihmirar al-lisan, ya, munculnya ruam-ruam dan warna merah pada lisan. Ini pada lidah. Alladhi yusbihu syabihan birfal walah. Sehingga lidah itu menjadi seperti stroberi. Ya, jadi ada kayak ada lubang-lubangnya, kemudian dia berwarna merah. Ya, ini ciri demam scarlet. Kemudian wa yatamayyazu aidan bi wujudil khutut hamra ala thanayar rukbah wal mirfaq. Demikian juga gejalanya, ya, gejala demam scarlet adalah munculnya garis-garis berwarna merah di tengah-tengah lutut dan siku. Ya, jadi di lutut dan sikunya itu ada garis-garis berwarna merah. Ya, ini ciri-ciri demam scarlet. Wa hadhihi al-halah tuhditsu bisababil isabah bil mikrobat as-sabhiyah. Ya, ay tushbihu as-subhah. Dan ini terjadi karena sebab, ya, dia terkena mikroba tasbihiyah. Ya, atau sabhiyah. Apa itu sabhiyah? Sabhiyah itu tasbih. Ya, jadi ini Masya Allah menarik, ya. Orang Arab menyebut mikroba as-sabhiyah. Kalau kita nyebutnya streptococcus. Ya, streptococcus. Jadi mikroba yang bentuknya itu seperti tasbih. Seperti biji-biji tasbih. Ya, yang pernah belajar biologi, ya, bakteri itu kan banyak macamnya, ya. Ada streptococcus. Ya, streptococcus itu urut-urutannya atau bentuknya itu seperti biji tasbih. Ya, maka ini yang menyebabkan demam scarlet ini adalah mikroba yang berbentuk tasbih atau dari jenis streptococcus. Wahia tufrizu sumumi kimyaiyah tusabbibu hadha tafla al-mumayyiz. Ya. Maka bakteri streptococcus ini, ya, mengeluarkan racun kimiawi, sumum kimiaiyah, racun kimiawi yang menyebabkan ruam-ruam, ya, yang menyebabkan ruam-ruam pada kulit bayi. Ya, jadi penyebab dari demam scarlet ini adalah bakteri streptococcus. Kemudian al-hasbah. Ya, yang ketiga adalah campak. Jadi munculnya ruam-ruam, ya, kemerahan yang disertai dengan panasnya badan bayi Yang ketiga adalah campak. Qala yuthiru tarfu ghaliban fil yawm rabi' fil yawmi rabi' min bada' irtifa'il hararah. Kalau dia campak, ya, maka ruam-ruamnya itu secara umum muncul pada hari keempat sejak panas itu mulai naik. Jadi sejak panas itu mulai naik, pada hari yang keempat muncul ruam-ruam yang berwarna merah. Wa yakunu fi surati buqil hamra wa yuthiru awalan fil wajh inda manabati ras yabda'u khalfal udhuni thumma yanzilu ila rukbah. Ya. Kata beliau, seringnya dia berupa atau munculnya pada bagian awal tumbuhnya rambut. Ya. Jadi misalnya di jidat, kemudian di belakang telinga, lalu turun ke tengkuk. Ya, turun ke tengkuk. Tsumma yamtaddu ila baqil jismi khilala thalathati ayyam. Kemudian ruam-ruam ini akan menyebar ke anggota tubuh yang tersisa selama 3 hari. Ya, jadi ciri-cirinya dia muncul di daerah tumbuhnya rambut, demikian juga di belakang telinga, lalu mulai menjalar ke seluruh anggota tubuh selama 3 hari. Ini namanya penyakit campak. Wa yakunu masbuhan birtifa'in syadid fi darajatil hararah yusahibuhu zukam wa rush wa su'al wa atash. Ya, kemudian dia disertai dengan tingginya suhu tubuh pada bayi, kemudian juga disertai dengan zukam, ya, dengan flu, pilek, ya, warushun, demikian juga flu, wasu'al, demikian juga batuk, wa'atash, dan juga bersin-bersin. Nah, ini ciri penyakit campak, ya, munculnya ruam-ruam merah, kemudian naik suhu badannya, ya, disertai dengan flu, batuk, dan bersin. Waltihabi bil'ain, bil'ainain, ma'anuzulid dumu', ya. Demikian juga disertai dengan radang pada kedua mata. Jadi matanya itu menjadi merah, ibu-ibu. Kalau campak, itu matanya itu menjadi merah. Kemudian wanuzulul dumu', matanya menjadi berair. Matanya menjadi berair. Ya. Qala wa adamil qudrati 'ala an-nadhari fi ghurfatil mudhi'ah, dan tidak bisa melihat, ya, di ruangan yang bercahaya. Jadi ketika dia masuk ruangan bercahaya, pandangan matanya itu sangat sensitif. Ya, pandangan matanya sangat sensitif sehingga menyakitkan dirinya ketika dia berada di tempat tersebut. Ini ciri-ciri campak, ya. Kemudian di sana ada yang namanya campak Jerman. Nah, ini lebih berbahaya. Qala wa fi halatil hasbah almani yusahib at-tafhu al-wardi alladhi yuthhiru fil wajhi awalan thumma yantashiru bisur'ah ila jami'i anha'il jism fi khilali yaumin wahid. Dan di sana ada yang namanya campak Jerman. Ya, campak Jerman ini akan disertai dengan ruam-ruam wardi, ya, ruam-ruam yang berwarna merah, ya, dan dia membentuk wardi ini apa? Seperti bunga mawar. Alladhi yuthhiru fil wajh, yang akan tampak di wajah awalan, ya, yang awalnya tampak di wajah, thumma yantashiru bisur'ah, kemudian menyebar dengan cepat ila jami'i anha'il jism, ke seluruh bagian tubuh. Ya. Jadi kalau campak ini campak Jerman, dia munculnya di wajah, kemudian menyebar ke seluruh tubuh fi khilali yaumin wahid, dalam waktu satu hari. Jadi campak Jerman ini termasuk cepat dia menyebar. Ya, dalam waktu satu hari dia menyebar ke seluruh tubuh. Qala tadakhama fil ghadadi al-limfawiyah, ya, wa bidzati fi ar-ra'si war-ruqbah ma irtifai basit min darajatil hararah. Ya. Kemudian akan membengkak kelenjar limfanya. Kelenjar getah beningnya akan membengkak Ya, demikian juga kepala dan tengkuknya. Ya, dan kepala dan bukan tengkuk ya Pak, rukbah itu lutut. Ya, jadi akan terjadi pembengkakan pada kepala dan lutut. Pada campak Jerman, ya akan terjadi pembengkakan pada kelenjar limpa diikuti dengan pembengkakan pada kepala dan lutut. Ma'irtifa'il basit min darajatil hararah, yang disertai dengan sedikit pertambahan suhu tubuh. Jadi tidak se-ekstrim campak lainnya. Campak Jerman, ya demamnya tidak terlalu terasa. Jadi hanya sedikit saja naik suhu tubuhnya. Namun yang paling menonjol adalah membengkaknya kelenjar limpa, demikian juga membengkaknya kepala dan lutut. Wa aradun khafifah lil bard wa rush. Ya, demikian juga dia menjadi muncul gejala-gejala flu dan juga pilek. Ya, jadi seperti orang yang terkena flu. Ya. Ini yang namanya campak Jerman. Nah, kalau anak itu terkena atau ada orang di sekitar kita itu terkena campak Jerman, maka ibu yang sedang hamil itu tidak boleh mendekat. Ya, tidak boleh mendekat. Wahuna yajibu at-tanbih ala adami ta'arrudil ummahat al-hawamil li mardal al-musabin bil hasbatil almani. Dan di sini perlu diingatkan untuk tidak mendekatkan ibu-ibu yang sedang hamil dengan orang-orang yang sedang menderita penyakit campak Jerman. Jadi kalau ada orang yang sedang sakit campak Jerman, maka ibu hamil tidak boleh dekat-dekat. Kenapa? Li'anna al-isabata biha fi thalathati syuhur al-ula minal hamli qad tusabbibu lahunna mudha'afat khatirah wa taswihat fil janin bal wa qad tu'addi ilal ijhad. Karena ya dari riset, dari pengamatan, ya apabila seorang ibu itu tertular, ya ibu yang kehamilannya itu berusia 3 bulan pertama, ya kemudian dia terpapar dengan orang yang terkena penyakit campak Jerman, maka ini akan menyebabkan bahaya bagi sang anak. Ya, jadi bisa cacat sang anaknya, atau bal qad tuaddi ilal ijhad, bahkan bisa mengantarkan pada keguguran. Ya, jadi hati-hati para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau sedang hamil muda atau sedang hamil, ya jangan dekat-dekat dengan orang yang terkena campak Jerman. Karena akan menyebabkan keguguran, ya. Bayi yang kita sedang kandung ini akan keguguran. Qala wa fi kulli ahwali tabah atafah al-jildi al-mashub birtifa' fi darajatil hararah yajibu istisyaratu tabib alal fawr. Nah, bagaimana penanganannya kalau terjadi ruam-ruam merah yang disertai dengan ya suhu panas, ya badan yang panas atau suhu badan yang meningkat? Kata beliau, ya pada setiap keadaan munculnya ruam-ruam tersebut yang disertai dengan naiknya suhu tubuh, yajibu istisyaratu at-tabib, wajib untuk bermusyawarah atau berkonsultasi dengan dokter. Alal faur, secara cepat, jadi langsung dibawa ke dokter. Kalau muncul ruam-ruam merah yang disertai dengan demam, langsung kita meluncur ke dokter. Litahdidi tashkhis, ya litahdid at-tashkhis, ya agar segera didiagnosa oleh dokter tersebut, al-munasib yang cocok, bitalil ilaj al-munasib yang disertai dengan obat yang cocok pula. Jadi ketika anak-anak kita mendapatkan gejala kulitnya merah lalu disertai dengan suhu yang meninggi, maka langsung dibawa ke dokter. Harus langsung dibawa ke dokter untuk mendapatkan diagnosa dan perawatan yang tepat. Qolika kata bila wa hunaka tafhu jildi ghairi mashub birtifa fi darajatil hararah. Ya, ini selesai kita dari pembahasan jenis ruam kulit yang pertama, yaitu ruam kulit yang disertai dengan naiknya suhu tubuh. Kemudian jenis yang kedua adalah ruam kulit yang tidak disertai ya dengan naiknya suhu tubuh pada anak. Di antaranya ba'du anwa al-hasasiyah wa min ashhariha. Di antara bentuk hasasiyah yakni sensitivitas atau alergi pada anak yang tidak berkaitan dengan naiknya suhu tubuh ya, ada beberapa dan di antaranya yang masyhur yang pertama adalah ikziman ya, ikzimal atfal, eksim pada anak ya, ini munculnya perubahan kulit ya, ada bintik atau bisul-bisul terutama di lipatan-lipatan ya, di lipatan-lipatan. Kata beliau wahiya fil atfal ar-ruda takunu ala syakli ihmirar wal ihtihab bil jild. Ya, bentuknya bagaimana? Ya, bentuknya dia terjadi pada anak yang sedang disusui. Ya, kemudian kulitnya memerah, kemudian muncul radang pada kulit. Wa qad tudhiru ba'dul hubub awil buthur. Kemudian akan muncul ya bintik-bintik ya, titik-titik atau bisul-bisul ya, baik itu di wajah ya, awil khudud atau di pipi atau fi dhahril yadain atau di bagian atau di punggung tangan ya, jadi ini bisa muncul di pada anak yang menyusui ya. Amma fil atfal al akbar sinnan fa tudhiru fi syakl iltihabat ya fi sanayatil jild misal rukbah wa tahtal ibtain wa bainal fakhidain wa khalfa rukbatain ma'a hakkatin syadidah. Adapun pada anak-anak yang sudah dewasa ya, atau anak-anak yang bukan sudah dewasa ya, yang sudah besar, maka penyakit eksim ini muncul dalam bentuk radang ya, yang terjadi pada kulit ya, terutama pada lutut, kemudian di bawah ketiak, dua ketiak, kemudian di antara dua paha dan di belakang dua lutut. Ya, kemudian disertai dengan hakah syadidah, dengan gatal yang demikian menyiksa. Ya. Jadi ini adalah penyakit eksim. Ya, penyakit eksim. Enggak ada gejala naiknya suhu tubuh, enggak ada. Ya, dia hanya gatal-gatal saja. Ya, ruam-ruam yang berwarna merah ya, terkadang muncul di wajah, demikian juga di pipi dan di tangan. Untuk anak yang sudah lebih besar ya, dia munculnya di lutut, kemudian di bawah ketiak, di pipi atau di antara dua paha ya, dan di belakang lutut, disertai dengan rasa gatal yang demikian parah. Qala wal ilaju sahlun wa muyassirun ya wa maisur. Maka obatnya itu sangatlah mudah biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ma'a mura'ati adam isti'mali ayyi adwiyah. Naam, aw marahum ila bistisyari tabib. Ya. Obatnya itu sangat mudah untuk menanganinya ini insyaallah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Namun diiringi dengan sikap berhati-hati dalam menggunakan pengobatan. Ya, ini hendaknya dikonsultasikan dengan dokter. Ya, jadi kalau ada eksim seperti ini biasanya dokter memberikan salep. Hanya saja beliau menekankan, ya walaupun ini mudah untuk menanganinya, akan tetapi sebaiknya ya dikonsultasikan dengan dokter. Kenapa harus dikonsultasikan dengan dokter? Ya, li'anna jildat tifli fi hadhil marhalah hasasun wa raqiqun. Karena kulit bayi pada fase ini, ini masih sangat halus, sangat sensitif dan sangat halus. Ya, fa yajibu ayyakuna ta'amul ma'ahu birifkin wa hikmah. Oleh karena itu berinteraksi dengan kulit semacam ini perlu disertai dengan kelemah lembutan dan sikap yang tepat. Ya, dengan sikap yang tepat. Ya, jadi ini hal yang perlu diperhatikan oleh para ibu. Ya, terjadinya eksim. Eksim ini adalah gejala atau penyakit kulit yang tidak disertai dengan naiknya suhu tubuh. Tidak disertai dengan naiknya suhu tubuh. Maka gampang untuk menyelesaikannya. Akan tetapi faktor yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya kita konsultasikan dengan dokter, karena kulit bayi di masa itu masih sangat halus dan sensitif. Baik, sini ada beberapa lagi nasihat tentang penyakit yang berkaitan dengan kulit. Ada yang namanya urtikaria, ya, kemudian hambun nil, panas nil, ya. Ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Baik, jadi di pekan yang akan datang kita masih membahas tentang penyakit-penyakit kulit yang ada pada bayi. Penyakit-penyakit kulit yang ada pada bayi. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin tanyakan, bagi yang bergabung di Zoom, kami persilahkan.